an yakuna laha an ghairihi rafi'an. Ojo pisan-pisan seliramu nglapurno hajatmu marang liyane Allah. Sing sejatine hajat kuwi tumeka marang seliramu kuwi sing nekane Allah. Muga hajat sing tumeka sing nibane hajat limang Allah apa enek sing iso ngangkat liyane Allah. Wong sing ora iso ngilangi hajate dhewe saka awake apa iso ngilangi hajate wong liya. Mila ngantos dipun dawuhaken setunggalipun wahyu saking Allah dumateng Nabi Dawud menawi wonten kawulanipun Allah nyuwun tulung dumateng Allah sama sekali mboten ngereken dumateng makhluk niku lek pancen temenan. Bisa temenan itu ya wis pancen gak ngereken blas. Wis Allah tok til sing dijaluki tulung. Niku lha mbok di ridu digudho direkodaya langit pitu bumi pitu sak penduduke sisan kabeh. Ngrekodaya ngalang-alangi pitulung niku mboten saged. Mesti Allah badhe maringi dalan keluar. Salangsunipun nek enten tiyang kok lali Gusti Allah. Iki sing-sing sing saniki rada usum malah niki. Dawuhipun Allah ama wa izzati wa jalali. Nun sawu Mas Baris mawon. Ampun muka belak njaluk ning pinggir. Baris mawon. Ama wa izzati wa jalali wa azamati la yasta'simu 'abdun min ibadi bi makhluqin duni. Demi keagunganku, demi sifat izzahku, demi sifat azimku, ndindi ana kawula sing njaluk tulung marang liyane ingsun. Njaluk tulung makhluk maknane ora njaluk tulung marang ingsun. Ora njaluk tulung marang ingsun ya berarti lali ngoten lho. Duwe kebutuhan, duwe kerepotan, ora njaluk direksa Gusti Allah, malah njaluk perlindungan marang liyane Allah. Niku dawuhipun Allah, illa qata'tu asbabas samawati sab'i min dunihi wa asakhtul ardha min tahtihi. Ondo, ya asbab itu dimaknani ondo. Jalur-jalur, saluran-saluran sengkeng langit itu niku dibumpet kalih Allah. Jalur-jalur pitulung sing badhe metu saking bumi diblesno Gusti Allah. Lan dawe Allah wala ubali bi ayuwatin halaka. Aku wis gak ngreken maneh. Wong iku arep kejet-kejet keblowok-blowok ning jurang sing iki aku wis ora ngreken maneh. Mula jenengan paham kene napa kiai-kiai ini usum krisis usum apa panggah umate niku dijak napa? Marek dumateng Allah Subhanahu wa taala. Mereka panjang yang bisa menyelesaikan no hajat itu namung Allah. Yang pantas dilapuri kerepotan itu namung Allah. Dan sebalik ilah enek uang duit kerepotan kok yang dijalui dulu ngeliani Allah. Ancaman ini loh yang gak menak ini. Seluruh potensi sebab sing kira-kira untung nekeng langit dibumpet, diputus oleh Allah. Seluruh persok napa keuntungan sing positif sing badhe metu keng bumi dibesno kalih Allah. Dan Allah enggak ngereken wala ubali bi ayyuwatin halaka. Niku nek percaya. Wanya nek sing paham ngeten iki nggih sing mripate ati wis mulai trontong-trontong keyakinane mulai tumbuh. Tapi lek isik sing ketok niku sing wadak-wadak ngoten nggih. Dijak omongan ngeten iki pun mboten patek nyantol. Mboten patek nyantol. Dalikane sing dipikir niku sebab karo akibat. Sementara ngaji kitab hikam niki sing dibicara niku soal hubungannya sebab karo akibat, tapi sing dibicara urusane Gusti Allah sing gawe sebab lan Allah sing gawe akibat. Dadi nggih. Hanya ya ora patek umum banyak. Tapi misalnya sing ora patek umum ngoten niku malah laris. Sing umum-umum ngoten niku malah biasa. Wonten sedalipun kisah kang dipun riwayataken dening Syekh Muhammad Ibnu Husain bin Hamdan. Kala dawuh sapa Syekh Muhammad Ibnu Husain bin Hamdan, kuntu ana sapa ingsun ana iku fi Masjid Yazid bin Harun ing dalem masjid Kiai Yazid bin Harun. Wa kana lan ana iku ila janibi lungguh marang sanding ingsun sapa rajulun wong lanang. Lah kowe enak-enak ning masjid, lah kok moro enek wong marani aku terus lungguh jejeraku. Kuntu ngucap sapa ingsun lahu maring rajul, "Ma ismuka?" Mau ta sapa iku ismuka jeneng sira? Jenengan asmane sinten, Mas? Faqala mongkon jawab sapa rajul, "Sa'id." Ana Sa'id. Nabi kula Sa'id. Faqultu mongko ngucap sapa ingsun, "Ma kunyatuka?" Mau tayo apa iku kunyatuka juluan sira? Terus julukane sinten? Nek cara umume tiyang ngarani manggil jenengan napa? Kola. Kola. Jawab sapa rajul, "Abu Utsman." Nami kula piyambak Sa'id tapi julukan kula Abu Utsman. Fasaltuhu. Mongko takon sapa ingsun ing rajul angkisatihi saking critane rajul nggih Sa'id niku wau. Wa khabarihi lan beritane rajul. Sampeyan kok saged kedelarang-delarang mara teng masjid niriki. Teng masjid niriki terus ketoke sampeyan kok penting ngoten critane terus pundi. Pakola mongkon jawab sapa Sa'id, "Ya rajul niku wau. Nah, anu Mas, nafadat nafaqati. Kula niku entekan duit. Nafadat wis entek apa nafaqati? Nafaqah ingsun." Fakultu, mongkon ngucap sapa ingsun, "Wa antum maktu amilu. Lama qad nazala bika." Wa man utawi sapa iku tu amilu ngarep-ngarep sapa sira lama qad nazala nalikane teman-teman wis tumiba apa musibah bika kelawan sira nek musibah duit sampean telas biaya hidup sampean pun telas niku sing ajeng sama arep-arep saged nyelesaikne soal niku sinten faqala monggo jawab sapa rajul nggih Yazid bin Harun. Mbanyen sing kula arep-arep niki pitulunge Kiai Yazid. Kiai Yazid niki sugih. Bila enten yang repot ngoten seneng tulung Kiai Yazid niku nggih. Sing saged nulungi kula mboten enten sanes sejawi Kiai Yazid niki. Kula pun sambat teng tangga-tangga mek diancep thok malah disyukur-syukurne. Nggih kula terus mara mriki. Fakultu Fakultu mongkon jawab sapa ingsun idan la yas'afuka fi hajatika wala yunjihu talabaka wala yabluka amaluka. Pak modele sampean ngoten Mas. Jawabe niki sing sinten wau Syekh Muhammad bin Husain. Nek modele ngoten niku layas aku mboten bakal nulungi sapa Yazid kaing sampean dihajatika kelawan kebutuhan sampean. Walayan jukulan ora bakal sukses apa tola buka panyuwun sampean. Walaya bluhu pan ora bakal tumeka kaing sampean apa amaluka ngenangen sampean. Oh, sampean ngriki kecelek lek modele ngoten niku. Kecelik pun mboten bakal sukses, angen-angen sampean. Kebutuhan sampean mboten bakal enten sing iso nyukup. Nggih, nuwun sewu. Mas, ajengane jenengan niki kok siji kalih wong-wong. Jenengan niku sing ngerti napa to, Mas? Sedek ngenyek. Faqala wa ma ilmu ka bi hadza rahimakallah rahimakallah. Ya nuwun sewu lho, kula tingali jenengan niki yo tiyang pinter. Lek menggah jenengan. Menggah pengertosan panjenengan tentang persoalan kula niki dos pundi miturut ilmu panjenengan. Wa ma utayo iku ilmu ka pengertosan panjenengan biasa kelawan iki soal rahimakallah. Mugi-mugi Allah melasi dhateng panjenengan. Kultu jawab sapa ingsun, ingsun Syekh Muhammad Kalawau. Niatul lho nggih Pak nggih. Inni qara'tu fi ba'dil kutubi anallahu azza wa jalla yaqulu wa izzati wa jalali wa juti wa karami wa irtifai fawqa arsyi bi ulwi makani law qati'anna amala kulli mu'ammilin li ghairi bil iyas wala akswannahu sawbal madhallati indan nas. Tuwo niki ayate napa kitab napa dawuh Allah niki tapi mboten teng Quran kiteng kitab kuno kitab Bani Israil tapi wahyu jelas. Ini satemene kula niku qara'tu nate maca sapa kula fi ba'dil kutubin dalam setengah pira-pira kitab. Anallah satemene Gusti Allah Azza wa Jalla niku yaqulu ngendika sapa Allah. Wa izzati demi keagungan ingsun wa jalali lan tegese keagungan ingsun. Wa judi lan kelomanan ingsun wa karami lan kemurahan ingsun. Wa irtifai lan keluhuran ingsun fauqa arsy. Ing dhuwure aras ingsun fi uluwi makani ing dalam luhure derajat ingsun. Sumpah dawa niki nudune lek barang penting. Wong sumpah niku lek bolak-balik ngoten berarti sing ajeng diomongne penting ngoten lho. Sumpah lho. Ciker mripatku picek sambar bledeg iting tanganku lho ngoten niku. Niku tegese wis temenan omongen niku mboten apus-apus. Walaupun niku sumpah ampe tumpuk pinten niku wa izzati wa jalali wa judi wa karomi wa irtifai apa arsi piului makani 6 kata saya ditambahi lalu koti anna yakni bakal mutus temen ingsun terus ngarep dikai lam jenenge lam ibtidak nguri dikai non tauke ini cara wong omongan pun terus temenan temen mesti mesti pedot mesti tak pedot gisi tak pedot itu orang nyambung gisi orang nyambung itu orang tok. Tegese ora tok iku ya ora kasil. Ora nyambung ora tok mesti pedhot. Sapa ingsun medhot amala kulli mu'ammilin li ghairi ing cita-citane arep-arepe saben-saben wong sing arep-arep liyane ingsun. Pokoke kok ana wong duwe arep-arep sak liyane aku, kalah mesti pedhot. Mesti bleset. Tak kira kasil tibake ora. Mesti ngoten niku. Oleh kemedhot nganggo apa? Bil iyas kelawan putus asa. Wis ta lek kowe kok duwe soal sing rumit kok sing mbok nyelesaikne padha-padha wong liyane Gusti Allah. Putus asa putus asa. Wong kanca raket niku nggih. Apa nek kok kanca raket? Dulur tunggal kandung niku. Niku lek isih cilik kaya dolanan bareng sembarang kalir bareng lung-lungan. Ini mungkin yang pun omah-omah seji kok. Iya lah. Mungkin harus dibujuk dewe-dewe. Lah isi. Teng kapal selamat. Kapalnya melaku lancar. Wah ini pun ini. Teng meja makan no jagongan ini api. Tapi lah mulai kapalnya retak. Dan itu ya. Golek selamat dewe-dewe. Iya. Sama nanti ningali film Titanic. Nah, si nom-nom itu guyu pasti tahu. Mulai sih, manu, orang ngurus lek wis napa lek wis malai bebayane metu. Mergo napa pokoknya duduk Gusti Allah. Upama kok kasil. Ngoten nggih. Alah mboten kula nyatane dek wingine rawuh kok caestu nggih. Kula njaluk tulung teng si A niku kok kasil niku Pak. Mboten pedhot niku Pak. Nah, lek kasil putih basa nomor 2. Wala akswanahu taubal mazallati indan nas. Nek kasil ora pedot, ya gantine iki nomor 2. Wala akswan nalane tibakal nyandangi temen ingsun lho ing wong sing angen-angen mang sing arep-arep mau, tak sandangi taubal mazallati ing sandangan ila endah nasional sandinge menungso. Paling ora sampean mesti tabik karo sing nulungi sampean. Nggih ta? Paling ora diperintah ngalor mesti ngalor idul kidul. Kata iku menungso. Duduk Gusti Allah. Jadi lah terus dina to padha kentole kok terus male sampean ora mentala lho ngoten iki lagi. Jenenge ila sampean. Nah, nggih nasibe koyo bangsane dhewe kadung njaluk tulung ning IMF karo di program dhewe ora oleh. Kudu manut IMF. Lah terus dina to nggih. Dadi iki nomare wong kadung kesuwen lah juta. Napa wala akswanahu taubal mazallati indanas wala unkhiyannahu. Nah niki sing repot malah niki wala unkhiyannahu lan yekti ngusir temen ingsun tak usir min korbi saking parek ingsun wala opati anahu lan yekti mutus apa ingsun hu ing wong mau tak putus min wusli saking sambung marang ingsun. Wah, selamun ngoten niku mengke gak iso nyembah Gusti Allah gak iso. Bentuke iso, salat ya iso, sujud ya iso, rukuk ya iso. Tapi tetap sing dinut ku mesti dudu Gusti Allah. Wong ora ana cedhek Gusti Allah. Ora iso sambung karo Gusti Allah. Lek ora sambung dadine ora patek komunikasi. Lek ora patek komunikasi ora patek kenal. Lek ora patek kenal niku cuek. Lek cuek niku diperintah karo dilarang ora ro. Cuek kok. Saman usume rame-rame teng pasar malam mboten nggih. Ora kenal sapa ae, nang niku kuwabe teng sliwer pirang-pirang. Tapi sampean ora kenal, ora akrab, ora sambung. Niku yo wis cuwek mlaku ngono ae kok. Mboten enten larangan, mboten enten perintah. Nggih to nggih. Ya beda lek sampean nek sing kenal, mesti mendhet. Rene-rene lho kok. Menggo lagi to nggih. Wis ora sarana, ya sarana, wis akrab karo tukange teng mriku. Lene ora kenal, wes barang kalir tukar desa. Wong ora kenal ora akrab, lene akrab lah ora. Mene semua akrab karo sing jaga kardes, lha iso rasa mbayar mlebu ya. Niku. Wa ayu amilu ghairi. Lah niki lho, Gusti Allah napa ujug winginane niku didhawuhaken nek Gusti Allah niku mboten remen, karena Allah niku loman. Allah niku napa nggih nek enek wong duwe angen-angen sampe ngliwati Gusti Allah disuwun Gusti Allah gak direken Gusti Allah niku duka. Wong aku iki nyukupi iso kok mlebang-mlebang rono. Apa bapakmu ora kuat nuku nek es wis 100 rupiah ngono ora kuat kok nuku es njaluk wong. Nangge diamuk to anake. Kebutuhan sampean niku mbe Gusti Allah apa ora sik parang es niku. Gusti Allah nyukupi butuhe sak donya niki saged. Masa nyukupi roti sampean sedina ping 3 mboten mboten saged. Ayu amil ana to ngarep-ngarep sapa muamil wingi ing liyane ingsun. Bin nawaibi ing dalem pira-pira bilai wasyadzai bilan pira-pira kerepotan. Padahal biadi oh, wonten. Kurang kan titike kuwa kebablasan. Kitab kuning ngeten iki ora enak titike. Waca novelane enak titik komane. Kitab kuning sing sik model ngeten iki lho. Iki mboten enten titik komane. Iki gampang kebablasan. Nek sing pun kitab putih ngeten iki pun penak. Enten titik komane. Ngeten, ayu amilu ghairi fil nawaib. wassaza'idu biyadi. Wonten. Ayo amil wono to ngarep-ngarep sapa mu amil ghairi indiane ingsun pinawa ibing dalem pira-pira bilai. Padahal wassaza'idu ta'i pira-pira kerepotan, keruwetan, kesulitan iku biyadi ana ing kekuasaan ingsun. Wong kowe karepe piye? Wong sing nyekel kunci ngudari kerepotan sing nyekel kunci iki aku. Lah kok sing disuani iki liyane aku lho piye? Sing nyekel kuncine kesulitan iki iso udari sing udari aku. Lah kok sing dikon ngudari wong liya? Iki aku ya. Niku. Ayo amilu Gusti Allah taklet tapi niki mboten taklet ora njaluk dijawab. Tapi niki pernyataan kuat dalam bentuk pertanyaan. Wa ana utawi ingsun iku unji. Tukang nyelametno sapa ingsun. Lah kok wayur jalan diarep-arep sapa liyane ingsun. Sahono ya niki lek enek wong repot kepepet pepet-pepet sore enek sing ngrekene sing iso ngreken mek aku tok. Ngono kuwi wis kedadian bolak-balik. Lah kok ijek pangkling ijek lali njaluk tulung liyane aku iki sakjane wong-wong iki piye? Wa tatarraqal fikru abwaab ghairi wa biyati mafatihul abwaab wa hiya mughallaqatun wa babi maftuhun liman da'ani wa tatarraqal andati padha dodok-dodok ngetuk-ngetuk jajal-jajal golek-golek apa al fikru pikiran menjelajah kemungkinan-kemungkinan ngoten lho cara jawane. Pikirannya menurut saya lah, nek kesulitan sithik cari alternatif untuk selesaikan 1, 2, 3, 4 sampai 1000 kemungkinan. Tapi seluruhnya itu abu-abu ghairi, piro-piro lawange liyane ingsun. Sing didodoki dijaluki tulung lawange sedulur lawange, kabeh lawange menungso kabeh. Padahal wa biyadilan iku ana ing kuasane ingsun, mafatihul abwabi. Utawi pira-pira kuncine pira-pira lawan wahya utawi abwab iku mughallaqatun tetep isih kakunci wa babi utawi lawan ingsun iku maftuhun selalu terbuka. Wong-wong upawani membuka kunci pertolongan setiap saat. Ayo jajal dokter rae jajal itu lu nganek jadwale ya iya mbah dukun rae ngantri ngono lek sajake kira-kira engko ora patek ana napa cara-cara ngriki napa lek kanane dhuwit sing diwene mbah dukun niku oh pesangono lak wong di PHK lek cara Jawa Tengah ngora nek kanane jani janen janen kanggo mbah dukun nek kira-kira janene ora patek kandung lah umuk-umuk ora kurang tenanan. Begitu tak apa, kesempatan orang, kesiapan orang untuk membuka pertolongan setiap saat itu enggak ada. Gitu didodok ping telu ping papat ngene kadang-kadang lagi gelem buka. Artinya apa? Pintu pertolongan itu kalau kamu ambil, kalau kamu harapkan dari rumah selain Allah, maka seluruh pintu itu tertutup. Baru kalau kamu dodok karena ada hubungan kasih sayang, hubungan persaudaraan, hubungan ini dan itu, baru nanti terbuka. Itu pun angan-angan hubungan-hubungan itu tadi dari Allah semua. Lah kowe malah ngelalekne aku. Padahal pintu rumahku kata Allah, pintuku selalu terbuka setiap saat. Dan aku tidak pernah menolak siapapun yang mau datang kepadaku. Nak pemenang dan oleh film soan itu jam loro bungi, jam siji bungi. Itu malah sepi yang soan rapatnya ono. Tapi pintu Allah selalu terbuka. Sapa yo sing jaluk bungi iki tak paringi. Sapa yo sing duwe hajat bungi iki tak cukupi. Sapa yo sing gelem tobat bungi iki tak ngapura. Mboten iku pengumuman setiap malam. Setiap malam ada pengumuman. Sama nate buka lawan untuk ngumumno tangga-tangga, tangga-tangga sinten sing dalu niki badhe nyaur utang mboten saged nyaur mriki kula saurna lah ora wani. Mboten wani to nggih. Wis to sak top-tope tangga sampean. Sugi-sugi tangga sampean ora wani. Anane kula panjenengan sok duwe hajat niku ora kasil-kasil, gak buntu-buntu. Gali lubang tutup lubang, gali lubang tutup lubang. Jadi lubangnya ada terus, gak pernah tertutup. Niku nek mergo lek ngleboni pintu niku duduk pintu niku Gusti Allah. Pintu selain Allah. Dan wa babi maftuhun liman da'ani. Orang yang mau memanggil aku, orang yang mau berdoa kepada aku, selalu terbuka pintu untuknya. Man dzalladzi amalani lina ibatin faqata'tu bihi dunaha. Wa man dzalladzi rajani la'azimi jirmi faqata'tu raja'ahu minni. Am man dzalladzi qara'a babi falam aftahu lahu. Ja'altu amala khalqi baini wa bainahum muttasilatan fata'allaqat bi ghairi wa ja'altu raja'ahum mudakharan lahum indi falam yardu fi hibdi wa mala'tu samawati mimman la yablama mimman la yamaluna tasbihi mim malaikati mandalani sapa to saja dia mandalani ku cara kanu pertanyaan sapa to saja dia sing wis tahu gagal ku sapa. Mandalati mandau tawi sapa iku zaiki iki aladhiya iku wong amalaka ngarep-arep sapa ladine ingsun linahi batin krana siji kerepotan krana siji bilai pakotok tumangka mutus sapa ingsun bi kelawan mandunaha ing arahe naiba sapa to sing tau repot njaluk tulung aku terus banjur gak tak tulungi lung bajingan tengik lho bajingan tengik. Kuwi nalikane wong sak donya wis megah ngapura, ya aku sik belum ngapura. Mergo aku pancen ora padha karo makhluk. Lah kuwi duwe sifat mukhalafatul khawadis. Nek makhluk kabeh do moh nulungi, lah aku lek melok-melok moh nulungi lak padha lah. Moh lek kabeh do moh nulungi aku sing nulungi. Nek kabeh-kabeh do menghujat aku sing ngelem. Mulane sing penak aja dihujat terus, ndak dilem Gusti Allah. Lah Gusti Allah niku ngoten. Aku iki duwe sifat mukhalafatul khawadis. Lek kabeh wis padha maido, aku sing ngelem. Ben ora padha. Nah, mulane iki aja kabeh lah, aja seragam. Yo nek sing maido, nek sing ngelem. Niku. Man dzalladzi rajani li azimi jirmihi faqatatu rajahum ini. Apa toh? Enek toh wong sing tau arep-arep aku. Ming perkara ndek dosa sing menurut ndek dosane gedhe banget terus arep-arepe tak tolak ora. Tak tulungi. Kurang gedhene dosa piye Umar bin Khattab arep mateni nabiku. Lho ngono elek gelem tobat yo tak trimo. Kurang gedhene piye critane enek wong mateni wong 99 genep pisan 100 mateni pendhita. Lho ngono kuwi bangsa arep budal tobat nek kurang sakilane tak welasi kok. Apa enek kok sing gagal ora enek. Lek kowe rumangsa ora keduman rene panjenengan kowe ora nekani undangan. Lho ngoten lho nggih. Apa enek kok critane nekani undangan nganten kok sampe ora aman berkat. Lek kowe teko tenan mesti kumana? Ora berkat ya paling gak aku sak gelas mesti kumana. Nggih ta? Wis paling ora wis disuduna sak piring didumong telu mesti kumanan. Ora ana kok sing ora ora. Wa man dzalladzi qara'a babi falam aftahtu lahu. Apa enek wong sing tak dodok-dodok lawanku terus gak tak buka no. Wong sak urune didodok wis buka. Jadi wis kabeh wong sing gelem mlebu ning lawanku mesti tak buka. Ja'altu amala khalqi baini wa bainahum mutasilatan. Panjen aku kuwi sok-sok gawe model. Cara aku lek ku nekakno kebutuhan iki angen-angene wong kok ora kok langsung nyoh kabeh tanganku ora. Jatu dadekno sapa ingsun amala. Khalqi ing pira-pira pangarep-arep makhluk ingsun. Baini antarane ingsun lan bainahum lan antarane makhluk ingsun iku mutas tak gawe mutasilatan ingkang sambung. Pancen kabeh siji lan sijine iki nyukupi kebutuhan iki ketoke sambung. Tapi kabeh iku aku. Bata Allah kok mongko padha gegantungan apa angen-angen lan cita-citane menungso biweri kelawan ingsun. Ya kuwi lho sing marai. Sakjane kuwi sing dumedung-medung berkat kuwi, ngedung-ngedung makuwah, ngedung-ngedung jajan kuwi sakjane kuwi ya wongku kabeh. Rewangku kabeh lah wong keliru. Lha sing dijaluki kuwi lha iku wis tak kandhani kok kene kok iku jatahe kono lho sing ngandani aku kok jaluk tengah dalan ora diwetno. Ngono lho. Jalukan yang aku sek, baru gua enak kiriman teko. Gua yang jujuk jalan senengan. Wajal tu rojahum, enak sing batal. Kalau enggak pun soan jenengan bolak balik aku si. Tapi gua kirimannya bentuk itu gila ya. Aku nyonom pangeran sing murah, pangeran sing loman. Delok penjalu musim sakmono gedini, delok penjalu musim sakmono api gua. Aku izin jadi pangeran kok medit. Penjalukmu kuwi lek dituruti ning donya kesitien, aku pengen weweh iki sing luwih akeh saka sing mbok jalukku. Wis to, ning kene cukup banyu sak gelas. Tapi mulai wis mulih tak gawani sak bagasi. Kan iki sakit ngoten ta, nggih? Apa ta? Terus ya Allah kula nyuwun berkaca karasa banyu. Ah, ora usah ngono. Wis apa jagongan karo aku, sementara iki tak kei sak gelas mengko jagongan ora usah. Musuk jagungan karo tuan rumah terus sembuara kalon ditokno kan nggih mboten cukup sak gelas tapi kok kowe mulih bagasimu kepek dhewe niku jenenge ikhtiar wa ja'altu lan dadekna sapa ingsun raja humeng pengarep-arepe makhluk tak dadekna mudakharon ing dadi celengan lahum kedhe makhluk inti ana sanenge ingsun tapi sayange tak simpen kudu ora percaya. Arep-arepe wong-wong kuwi lho, cita-citane wong-wong kuwi lho. Karepe iku sakjuk-sakjuk kabeh keturutan ning donya lho. Karepe dhewe padahal donya iku nggon sing kotor, nggon sing ciut, nggon sing cilik. Mula tak gregno ning kono kabeh ora enek nggone. Tur nek sing jaga dhewe dhewe gampang rusak. Wong duwe bojo ora widodari ayu sithik ngono akeh sing iri-iri kok. Nggih. Enak wong di bojo wayu. Lha nek kok ditinggal lunga ngono kabeh do. Menteleng. Menteleng sampe sare iso jaga ta, Dik? Sare iso jaga lek ditele ning donya ki enek sing iso jaga. Lah anggit iki gak ngono, aku ki pangeran sing welas asih karo makhlukku. Lah aku paring ya tak paringi, tapi aja kesusu saiki disimpen sik ae kene. Mosok gak percaya to karo aku lek aku tukang jaga sing luwih primpet. Saya he palam yardau makhluk-makhluk itu dorari ke busi-busi kelawan penjagaan ingsun jatah dia ini loh tak simpen ning swarga ning akhirat ini ora bakal rusak tak simpen ini kalau dorari dok karena itu si Joko itu loh busi ngono karena itu padahal dikait tenang ini orang yang Joko orang ngono saman pengen mangan enak terus karena lah dingin anak weten lah. Iku mungkin sama malah gak iso jaga weteng. Malah rusak. Ayo, mangane nak terus kalau ning swarga, malah ngelu. Sadek saknya keturutan, sadek saknya keturutan. Malah mendeh ra kuat obah. Iki yen kacang-kacang menungso niku ngoten niku, kaya laron. Karepe nek padang-padang diparani garwa niku lilit. Mboten ngerti panjenengan. Apa ora sadar to? Makhluk-makhluk iku apa ora sadar? Langit bumi kabeh iki kebet karo petugas-petugas yang tak perintah, sing disipline luar biasa. Sekali tak ngomong mesti budal, sekali tak pengin mesti ora. Lek dhewe menekno, iki jatah kok sampeno, kalah ora atek menitan detikan teko. Wa malah tulan wis nebek-nebek iso kok ingsun. Samawati ing pira-pira langit ingsun. Tak kebeki miman ing pira-pira makhluk laya maluna kang ora padha bosen sapa makhluk ora bosen tasbih iki ing maca tasbih marang ingsun sapa makhluk kuwi min malaikat dirupane malaikat ingsun lung malaikat sing selalu bertasbih ning nggonku kebek langit kuwi lha kuwi tak perintah wis tak kei undang-undang wa amar kulan harus merintah sapa ingsun ing malaikat tak perintahan layar liku arep ento ora padha nutup sapa malaikat al abwaba ing pira-pira lawang baini antarane ingsun wa baina ibadilan antarane kawula ingsun. Malaikat-malaikat wis tak kandhani kabeh sapa sing karo suwanku ayo aja pisan-pisan balang-balang. Ora enek mau dile KKN niku gak enek kok terus arep suwan kudu ngopahi dhisik ora enek wis pokoke ditakoni bendi ndak pundi wae bendi suwan Gusti Allah mesti minggir kabeh. Monggo monggo monggo langsung. Kula arep sowan. Wah ngene kudu. Sowan Hansip dhisik. Arep njaluk surat keterangan kelakuan baik wis kudu njaluk rekomendasi RT, RW, lurah, lurah ngono. Camat agen ning polisi, wah ruwet birokrasine. Lek malaikat ku gak ngono pokoke kowe ngomong lah aku arep sowan Gusti Allah. Wis awan kabeh dibuka. Niku wis dadi keputusanku. Wis tak perintahno kabeh. Tapi wong falam yasiku dikauli falam yasiku mongko ora padha ngandel sapa ngibad kamau ora padha ngandel dikauli kelawan ucapan ingsun. Aku wis ngomong iki ke zaman Nabi Adam sampai Muhammad nabi terakhir sampai wali-wali sebagian isi tak omongi niku ora ngandel beleket-beleket niku lak makome kono lek makomku ya ora ngono ngono ya Pak. Lho apa ta nek sampean iku kakehan maksiat terus ora klebu matune Gusti Allah. Nggih. Lagi pada klebu. Napa sampean nek dadi bajingan ning Indonesia niku terus sampean ngombene terus banyu Amerika. Pagah banyu Indonesia ta kok. Maknane napa senajan sampean dadi penjahat di dalam wilayah kekuasaan Allah, rezeki, hidup, nafas semua itu rahmat Allah yang sama pakai masa kalau sama najri sowan yang Gusti Allah terus Gusti Allah orang apa lulus umum lo ketijen tapi orang ngantel alam ya alam ono tora podo ngerti sopaman wong torokot kang anyar tekohu ing manopona ibadun bilai minawai bisaking piro-piro bilai ingsun. Ngerti apa? Ngerti ana usah temene kelakuan iku layam liku ora bisa nguasani. Kasfaha ini ilangi dilai mau sapa hadun wong siji, waini sak liyane ingsun. Jene wong-wong ora ngerti. Enek dilai cilik ngono ae lho, lek sing nibane iki aku. Terus enek sing iso nyelesake liyane aku. Ayo. Dilai ini wong ngidam. Dokter nganti saiki sik pinggak panggah bingung kok ngurusi wong ngidam. Iya, ini mesti nyelesai ada Gusti Allah dhewe. Napa sakit? Mboten sakit. Bilai Allah kok bilai. Kliper lho kliper. Nah kliper sak piro sih. Ini uang mboten sakit kok. Ngani kliper dhewe ra iso. Niku kudu ngenteni kiriman kek Allah enek wong sing gelem nyebul kok. Lah ora nek gelem nyebul dicek malah lara. Iya. Niku Gusti Allah. Gusti Allah niku lek ngilangi bila ini kumayar kok. Ngilangi bila ini kumayar. Ngaji Nabi ini ku bila ini diubur-ubur wong kafir Quraisy sudah cukup nganggo kemelandingan sebaru saja. Oke. Sama kena bila ini bapaknya mati, mbaknya mati, mbaknya mati, dulurnya mati, adiknya mati. Ini kalau ngilangi bila ini mayar sama dikek lali, ini suara sudah. Oke. Jadi kalau sama orang juga paling lali, begitu salah lah terus jenangi. Sebenarnya kau punya buat gawe. Bayar saja terus tekan lali itu sih terus jangan tekan ni. Mulai sih tekan lali itu lihat Allah itu jep agak kelingan lah. Tidak omong malah wes tau sen wes ya wes wes ya wes malah kelingan dia wes kok biji. Sen wes ya wes sen turunnya hati-hati. Usah orang orang yang kuburan ni sebenar kono jangan amal diwi-diwi. Sing ngarep iki lho pikiran lho ngoten iki. Iki malah kelingan. Tapi lek Gusti Allah sing nekano lali. Saiki ditinggal mati urung sampai 40 dina wis kendangan dengkul golek neh. Iki sing nekano lali Gusti Allah ku mayang. Dadi lek ngilangi-ngilangi bila iku Gusti Allah piyambak sing saged. Famali arahu fi amali muridun anni. Famali arahu layan bisiwaya kamali mongko kena apa iku li kedue ingsun arane ngali sapa ingsun hu ing wong sing kena dilai mau Tak tingali di amalihi muridonani. Gowo angen-angen, gowo cita-cita, gowo pengharap-harap sakdobrak. Tapi cita-cita pengharap-harap yang mau digowo berpaling sangka aku. Jadi surat permohonan sakdobok, tapi sing dileboni duduk lawangku. Mengo sangka aku. Padahal bila itu saja nasinya kelangkrut, gelis. Orang perlu kok surat tak tumpuk, gak perlu alas. Gue gelem matur bengi sujud sentana ngebar. Orang perlu nungsang jempale renor-renor. Wa mali araulahian bisiwaya. Aku yang ngomong kena apa tuh wong-wong gue ya. Sing kena bilai sitik ayah aku sing nulungi. Kok pada lali bisiwaya kelawan liane ingsun. Begitu pada lelahan seneng-seneng sampai lali. Seneng-seneng sampai lali. Mergo lahian bisiwaya. Lelahan karo liane ingsun. Meng sekedar nuruti pengen numpak perahu layar. Ya lali sampai moro-moro maghrib. Berarti lah guru karo ngasare ilang. Ngoten niku lagi. Meng sekedar pengen minggu-minggu numpak sepeda gunung, numpak gunung ngono ya. Guru ngasare ilang. Iki sik mending iki sik ana manfaat sehat. Kata-kata mek remi gaple ngono kok ya subuhe ilang. Nggih. Niku jenenge lelahan. Lelahane perkara sing ora ana manfaate, tapi iso ngelalekno aku ngono aku tapi kene piye to wong. Padahal akta itu hubi judi malam yas'alni. Summa intazatu minhu falam yas'alni. Raddahu. Wong-wong iki jane lak kudune sadar to. Ngene lho sajane iki, ato itu wis maringi sapa ingsun hu ing menungsa, wong sing nek dilayu mau. Maringi bijuti mergo kelomaran ingsun. Tak paringi apa tak paringi maing perkara, lam yasal kang urung tau njaluk sapa mani ing ingsun. Dheke biyen duwe mripat iku lak ora dheke sing njaluk. Dua meripat ini sing maringi langsung. Lah iki krana aku panjen loman, ora njaluk tak paringi. Lha saiki bangsa mripate ora ku lho. Kok ora njaluk aku nek jeneng dibalekno ku ora. Falam yasal mengko ora njaluk sapa man. Ora njaluk ni ing ingsun rodah wen balekno. Malam yasal ni mah. Barang sing maringi ya aku. Krana sing maringi aku tak ganggu sithik ngono ae. Lah kok malah lali karo aku. Ora gelem njaluk balekno nek. Wasa alalan banjur njaluk sapa manhu ing ma njaluk wae ing liyane ingsun. Kok malah sing dijaluk wong liya. Lha dhewe sing ngekeki aku kok sing dijaluk wong liya. Ora menjau. Aman ate. Ate enten. Pemane teng warung. Nun jajan jenenge budak. Niku gadamelan pundi? Budak ini gadamelan pundi sing kathah. Gresik lho, lah iya wong produksi budak produksi gresik. Lah kok sampean dikai budak karo kanca sampean. Budak tak keranjang. Entek. Rono entek sampean kan kelangan gitu, entek terus buta. Lah iya produksi budak iku kok gresik lah sampean golek budak lah kok ning Malang Selatan yo ora oleh apa-apa. Produksi nikmat, produksi peparing, niku produksi ini Allah. Dan nek prak produksi ini niku macet, yo Gusti Allah lah sing dikon produksi, ngoten lho. Nang pabrik-pabrik minyak angin sampean kon gawe. Lengok gas. Nggih ora iso. Sing telat iku bensin. Bensin niku produksine Pertamina. Lah kok sing sangat panjaluki bensin niku tukang ngebur sumur. Nah padha-padha padha-padha ngebure. Yen ngoten tok sampean. Nek sampean paringi nikmat sing maringi Gusti Allah. Lek kena dilai berarti nikmat niku dicabut Gusti. Amun lek sing iso balekno ya Gusti, amun lek kok salah sasaran kabeh. Oleh nikmat jare aku sing gawe, nek mate ilang ya aku sing iso balekno. Lha ruwet. Gusti Allah gak tau diitung blas. Iya, nanti kau makmur dia ni kan? Gusalah ya dilalek. Nih lah, saya ini krisis gusalah dilaleknya pisan. Oh, malah ruwet. Apa taroni abda'u bil atiyah qoblal masalah summa us'alu fala ujibu sa'il. Bisa kok angen-angen. Apa itu yang pantas? Apa taroni ngali sopa sironi ing-ing sun ningali abda ugawe kawitan sapa ingsun dul ati-ati kelawan paring keblal masalah sak durunge disuwun. Lah kok semak usaru banjur disuwuni sapa ingsun tapi pala uji bu mongko ora nyembadani sapa ingsun saili ing wong kang nyuwun ingsun apa ya pantes kok sak durunge njaluk tak wehi. Dia ini seorang wujud apa-apa jenengnya orang enak, wujudannya orang enak terus tak paring dia upeng tak paringi, rong tak paringi, meripat tak paringi, cangkem tak paringi urep tak paringi padahal itu orang enak yang dijalur tak paringi kabeh ya masa terus saya harus bisa jalur untuk terus aku orang jawab apa pantas menunggu pengeran model menunggu berarti yo, orang enak kena aku tau menunggu jenis abakhilun ana kaya bukulani abdi apa aku dianggap pengeran sing medhit to nek nek kawula nyuwun terus ora tak paringi alaisa dunya wal akhirah li apa lali dunya akhirat iki kabeh sing duwe aku nek terus manuruti butuhmu apa sing butuhmu anu Gusti niki ajeng bodho pasal kon cedhek niku dalem nyekel dunya kok ora roh biasa nek butuhmu kok isih sok tanggal waluli kalau lagi saya tidak ada sorolas kalau saya jalan ya rumah ya itu belum tahu lagi saya tak sutek kok lukur di saya lukur di saya boleh wayai berkat metulah metul di rumah ya itu rasa jalan aku ini lu yang pinter ya terima ngedun jadi orang kok berarti aku ini masjid menurut orang ada wayai banyak yang ada wayai gue orang ngerti itu loh persediaan berkat saya unduk-unduk saya orang-orang lagi kawan rumah-rumah. Wis sing penting kowe lungguh dhisik manut aku sik. Sajane niku wonten. Awala isar rahmatu wal fadlat wal fadlu biati. Apa ora eling momong kuwi? Rahmat kanugrahan kok paring nikmat kabeh aku sing nguasani. Wis ben disenani Gusti Allah ya ben. Ngaji kit wae disenani tok. Undat-undat Gusti Allah. Awala isal jud wal karamuli. Awalaisa ana mahalul amali faman dzalladzi yaqtawa duni wa ma asa ayu amilal muamilun law qultu li ahli samawati wa ali ardi amiluni summa ataitu kull wahidin minhum minal fikri wah sik duwa wae apa ning kon telas pokoke sing penting monggo lah nggih bali ngoten nggih total bali mesti total mari kula jenengan bali era patek total dadi cara numpak bisnis sing sisih sikile wis ning dhuwur bis sing sisih jek nyeret-nyeret tapi luwur kabeh Pak. Dadi lek mesti san total mlebu ngoten nggih. Sarupa-rupane niku sik insyaallah katut lunga. Tapi lek nyeret-nyeret iki lara kabeh. Mugi-mugi kula panjenengan saged ana apa lek ndadah hajat kebutuhan napa-napa mboten nglalekne Gusti Gusti Allah. Semoga kita tutup kali dengan sesarengan Al-Fatihah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam tabaraka wa sahabat Rasulillah ajma'in alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi wa fi ni'amihi wa yukafi mazida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanika allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa salli ala sayyidina Muhammad allahumma tsabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallimna fid dunya wal akhirah allahumma inna nas'aluka al khayra kullahu wa na'udzu bika min asy-syarri kullihi man biyadil khayru kullu rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabanna subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin al-fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.